inadanganya. Yo kesho bwana. Yo kesho nitakuja kufa. Utapata nini ana? Naomba picha yangu irudiana. Wewe unaizuia. Picha yangu naipenda je ana? Nitakupa nini ana? Mwenyewe unipendi waninadanganya. Utapata nini ana? Jokesho nitakuja kufa. Utapata nini ana? Dada na wewe unipendi mimi. Na mimi siwezi kukupata wewe. Napata wengine waniziba ziba dada ana. Sikia sikia we dada ana. Sikia sikia we dada ana. Mimi mwenzio Yeah.